Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Pada pertemuan malam hari ini, insya Allah kita akan kembali melanjutkan kajian kita Riyadhus Shalihin. Pembahasan kita masih dalam bab tentang doa apa yang mesti diucapkan untuk orang yang sakit. Kali ini memasuki hadis yang ke-6 dari bab tersebut. Imam Nawawi rahimahullahu taala beliau mengatakan wa an ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma anin nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhai keduanya, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau bersabda, man ada maridhan lam yahdurhu ajaluh faqala indahu sab'a marratin as'alullaha al-azima rabbal arshil azim ayyashfiyaka illa 'afahu Allahu min dzalikal maradhi. Barang siapa yang menjenguk orang sakit lam yahdurhu ajaluh, yang masih hidup, yang belum datang waktu ajalnya, kemudian mengucapkan 7 kali doa as'alullahal azim rabbal arshil azim ayyashfiyaka illa 'afahu Allahu min dzalikal marad, melainkan Allah akan menyembuhkannya dari sakitnya itu. Ini bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan doa lainnya yang sangat baik jika diucapkan kepada orang yang sakit. As'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyaka. Ini diucapkan sebanyak 7 kali. Jika orang yang sakit itu masih diberi kesempatan hidup yang panjang, niscaya Allah akan menyembuhkan dia dari sakitnya itu. Wa Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadisun hasanun. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi. Beliau mengatakan hadis ini hadis hasan. Wa qala Al-Hakim, Imam Al-Hakim berkata hadisun sahihun ala syartil Bukhari. Hadis ini hadis sahih sesuai dengan syarat Imam Al-Bukhari. Syekh Al-Albani rahimahullah mensahihkan hadis ini dalam Sahih Al-Jami'. Kemudian berikutnya hadis yang ketujuh. Wa anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala ala a'rabiyyin ya'uduhu. Wa kana idza dakhala 'ala man ya'uduhu qala la ba'sa tahurun insyaallah. Rawahu al-Bukhari. Masih dari sahabat Ibnu Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika menjenguk seorang A'rabi, Arab Badui yang kebetulan sakit. Dan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam apabila masuk menjenguknya, kalimat yang selalu beliau ucapkan adalah la ba'sa tahurun insyaallah. Ini juga sama termasuk doa. La ba'sa, tidak mengapa. Tahurun insyaallah. Penyakit ini akan membersihkan dosa-dosamu insyaallah. Rawahu al-Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Kemudian kalimat insyaallah disebutkan oleh para ulama ini hanya sekedar khobar saja, pemberitahuan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak masuk dalam kerangka doa. Hanya sekedar pemberitahuan bahwa penyakit itu bisa menghapuskan dosa-dosa. Kalau doanya la ba'sa tahurun, tidak mengapa, tahur. Ini penting untuk dipahami, khawatir ada yang menganggap bahwa Nabi ketika mengatakan insya Allah ini ada unsur keraguan-keraguan dalam doanya. Ini keliru, karena doa itu mesti dilakukan secara pasti. Artinya ketika kita meminta sesuatu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita diperintahkan untuk meminta sesuatu tersebut secara yakin, secara pasti. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang dalam doanya mengatakan Allahumma gfirli in syi'ta. Ya Allah ampunilah dosaku in syi'ta, jika engkau menghendaki. Enggak boleh seseorang berdoa seperti ini. Cukup baginya untuk mengatakan Allahumma gfirli dengan penuh keyakinan, dengan penuh jazm, kepastian. Ya Allah ampunilah dosaku. Jangan ditambahi kalimat insya Allah atau insyita, jika engkau berkehendak. Maka sekali lagi ketika Nabi SAW mengatakan la ba'sa tahurun insya Allah, kalimat insya Allah di situ bukan sebagai doa, tapi hanya sebagai pemberitahuan. Pemberitahuan bahwa penyakit itu dapat menggugurkan apa? Dosa. Ya. Dan kalau kita mau menjenguk seseorang, tidak mengapa kita mendoakannya dengan kalimat ini. La ba'sa tahur. Insyaallah. Qala wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu anna Jibril أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد اشتكيت قال نعم. Berikutnya diriwayatkan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, disebutkan bahwa Jibril mendatangi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lalu Jibril bertanya, "Wahai Muhammad, ishtakaita, apakah engkau sakit?" Qala, beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Iya." Ada faedah penting dari jawaban Nabi ketika ditanya, "Wahai Muhammad, apakah engkau sakit?" Beliau mengatakan, "Iya." Faedah tersebut antara lain, pertama, boleh bagi seseorang untuk mengatakan saya sedang sakit, dan itu tidak termasuk keluhan yang dilarang. Betul bahwa kita tidak boleh mengeluh. Tapi kalau seseorang mengatakan, atau kalau kita mengatakan saya sedang sakit, hanya sebagai informasi yang kita sampaikan, ini tidak mengapa. Sebagaimana di sini Nabi ketika ditanya oleh Jibril, "Apakah engkau sakit wahai Muhammad?" maka beliau menjawab, "Iya, saya sakit." Jadi tidak mengapa. Tidak ada juga unsur meminta belas kasihan. Ketika kita sakit kemudian kita beritahukan kepada saudara-saudara kita, "Saya sedang sakit." Enggak. Sekedar memberi informasi saja agar dengan itu saudara-saudara kita tahu kondisi kita. Sehingga ketika kita tidak hadir atau tidak terlibat dalam satu kegiatan, saudara-saudara kita akan memakluminya dan memahaminya. Nah, faedah berikutnya adalah bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam manusia biasa. Beliau kadang mengalami sakit, tidak sehat terus-menerus. Manusia biasa, sebagaimana pengakuan beliau sendiri, "Innama ana basyarun mithlukum," sesungguhnya aku manusia sama seperti kalian. "Ansa kama tansaun," aku lupa sebagaimana kalian lupa. Maka beliau wajar kalau mengalami sakit, sebagaimana kita juga kadang sakit. Nah, qala bismillahi arqika min kulli syai'in yu'dhika min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasidin Allah yashfika bismillahi arqika, rawahu Muslimun. Mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab iya ketika ditanya sakit, maka Jibril kemudian mengucapkan bismillahi artika, dengan nama Allah aku meruqyahmu. Mingkulli syai'in yu'dhika, dari segala sesuatu yang akan menyakitimu. Min syarri kulli nafsin, dari kejahatan setiap jiwa. Aw 'aini hasidin, atau mata-mata yang dengki. Allah yashfika, semoga Allah menyembuhkan sakitmu. Bismillahi artika, dengan menyebut nama Allah, aku meruqyahmu. Rawahu Muslimun, hadis riwayat Muslim. Hadis ini memberikan keterangan kepada kita tentang anjuran untuk mengucapkan kalimat bismillahi arqika. Bismillahi arqika min kulli syai'in yu'dhika. Ada orang sakit, kita datang untuk menjenguknya, kemudian kita baca bismillahi arqika min kulli syai'in yu'dhika wa min syarri kulli nafsin aw 'aini hasidin Allah yashfika bismillahi arqika. Nah, hadis ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dalam sahihnya. Nah, kemudian hadis yang ke-9 akhir dari bab yang kita bahas, qala wa an Abi Sa'id Al-Khudri wa Abi Hurairah radhiyallahu taala anhuma annahuma syahida ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala man qala la ilaha illallah wallahu akbar saddaqahu rabbuhu faqala la ilaha illa ana wa ana akbar wa idza qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah qala yaqulu la ilaha illa ana wahdi la syarika li wa idza qala la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu qala la ilaha illa ana liyal mulku wa liyal hamdu wa idza qala la ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa billah qala la ilaha illa ana wa la hawla wa la quwwata illa bi wa kana yaqulu man qalaha fi maradhihi thumma mata lam tat'amhu an-nar. Diriwayatkan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri dan sahabat Abu Hurairah bahwa keduanya bersaksi kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man qala la ilaha illallah," kata Rasulullah, "barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wallahu akbar, saddaqahu rabbuhu, maka Rabbnya Allah akan membenarkannya." Faqala, dan Allah akan berfirman, "La ilaha illa ana," tidak ada ilah kecuali aku, "wa ana akbar," dan aku adalah zat yang maha besar. Kemudian kata Rasulullah, "Wa idza qala," dan apabila seseorang mengucapkan la ilaha illallah wahdah la syarikalah, qala yaqulu, Allah akan berfirman, "La ilaha illa ana wahdi," tidak ada ilah kecuali aku saja, "la syarika li," enggak ada syarikat bagiku. "Wa idza qala," dan apabila seseorang mengucapkan la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu, la ilaha illallah lahul mulku, baginya kerajaan, walahul hamdu, dan baginya segala puji, qala, maka Allah akan berfirman, "La ilaha illa ana," enggak ada ilah kecuali aku, milikku kerajaan, waliyal hamdu, dan milikku pula segala pujian. "Wa idza qala," dan apabila seseorang mengatakan la ilaha illallah wala haula wala quwata illa billah, qala, maka Allah akan berfirman, "La ilaha illa ana wala haula wala quwata illa bi." Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qalaha fi maradhihi," barang siapa yang mengucapkan kalimat-kalimat tadi saat sakitnya, "thumma mata," lalu dia meninggal dunia, "lam tat'amhu an-nar," maka tidak akan dimakan oleh api neraka. Api neraka tidak akan memakannya, api neraka tidak akan memangsanya. Kalimat-kalimat yang isinya penghambaan sepenuhnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya tidak ada salahnya bagi orang yang sakit meruqyah dirinya sendiri, di antaranya dengan mengucapkan kalimat-kalimat ini, "La ilaha illallah wallahu akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu, la ilaha illallah la hawla hawla wa la quwata illa billah." Itu kalimat-kalimat penting. Kalimat-kalimat penting. Nabi sampai mengatakan siapa yang sakit kemudian membaca kalimat-kalimat tadi saat sakitnya, maka api neraka tidak akan memakannya. Hadis riwayat Tirmidzi, kemudian beliau mengatakan hadisun hasanun. Semua hadis yang kita lewati yang isinya ruqyah, yang isinya ruqyah, yang isinya doa-doa, bacaan-bacaan untuk orang yang sakit, itu bermanfaat. Dan sama sekali tidak menafikan tawakal. Ya, sama sekali tidak menafikan tawakal. Orang yang sakit tentu dia diperintahkan untuk menyandarkan diri sepenuhnya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, akan tetapi dia pun diperintahkan untuk melakukan sebab-sebab agar dapat sembuh dari sakitnya. Nah, di antaranya adalah membaca ruqyah-ruqyah atau dibacakan oleh orang lain kalimat-kalimat doa-doa yang bermanfaat baginya. Nah, Babun istihbabu su'ali ahlil marid wa anhalihi. Selanjutnya, bab anjuran untuk bertanya kepada keluarga orang yang sakit tentang keadaannya. Ini sebagai bentuk perhatian kita kepada sesama. Qala wa an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anna Aliya ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu kharaja min 'indi Rasulillah fi waj'ihi alladhi tuwaffiya fihi. Diriwayatkan dari sahabat Ibn Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, bahwa Ali bin Abi Talib suatu ketika keluar dari rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi waj'ihi, yang saat itu Rasulullah sedang sakit. Alladhi tuwfiya fihi, yang sakitnya kemudian mengantarkan beliau wafat. Ya. Faqala an-nas, ketika orang-orang melihat sahabat Ali keluar dari rumah Rasulullah, maka mereka semua bertanya, ya Abul Hasan, wahai Abul Hasan, panggilan untuk sahabat Ali bin Abi Thalib, kaifa asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua orang cemas mendengar Rasulullah sakit, ya, karena semua orang merasa khawatir kehilangan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika melihat Ali keluar dari rumah beliau, maka semua manusia, dalam hal ini para sahabat, segera bertanya, wahai Abul Hasan, bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hubungan antara Rasul dengan Ali, ya, jelas, ya, selain sepupu juga mantu Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, berarti termasuk keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam. Sangat jelas sekali kaitan hadis ini dengan bab. Babnya adalah anjuran bertanya kepada keluarga orang yang sakit tentang keadaannya. Para sahabat bertanya kepada Ali yang notabene sebagai keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang sakit, bagaimana keadaan beliau Rasulullah. Qala, sahabat Ali menjawab, asbaha bihamdillah bari'an. Beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam alhamdulillah bari'an, dalam keadaan sehat, dalam keadaan sehat, baik-baik saja. Jawaban ini adalah jawaban yang harapan Ali dapat menenangkan para sahabat, sahabat beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karena kenyataannya sakit yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sampai mengantarkannya ke kematian. Beliau wafat karena sakitnya ini. Dan sahabat Ali bin Abi Thalib juga tidak mengetahui soal ini. Yang jelas beliau memberikan ketenangan kepada para sahabat lainnya dengan mengatakan, asbaha bihamdillah bari'an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah dalam keadaan baik-baik. Hadis riwayat Bukhari. Sekali lagi, ini sakit yang membuat beliau sampai wafat. Dan dalam kondisi sakit, beliau sallallahu alaihi wasallam tetap menggilir istri-istrinya, hingga ketika sakitnya semakin parah, beliau sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya, aina ana ghadan, aina ana ghadan, di rumah siapa saya besok, di rumah siapa saya besok. Pertanyaan ini dipahami oleh istri-istrinya bahwa beliau ingin di rumahnya Aisyah radhiyallahu taala anha, sehingga beliau wafat, ya, di rumahnya Aisyah radhiyallahu taala anha di pangkuannya. Nah, kemudian ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini juga memberi faedah kepada kita ketika kita belum memungkinkan untuk menjenguk saudara kita yang sedang sakit, maka hal yang patut untuk kita lakukan adalah menanyakannya kepada keluarganya. Ya, menanyakan kepada keluarganya. Nah, mungkin saja jarak antara kita dengan saudara kita yang sedang sakit itu jauh, tapi ada saudaranya di dekat kita, maka kita tanyakan perihal keadaannya kepada saudaranya. Nah, qala babun ma yaquluhu man aisa min hayatihi. Bab ma yaquluhu man aisa min hayatihi. Bab apa yang mesti diucapkan oleh orang yang sudah sedikit harapan hidupnya. Qala an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat sami'tu Nabiya sallallahu alaihi wasallam wa huwa mustanidun ilayya yaqulu. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata sambil bersandar kepadaku, Allahumma ighfirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Muttafaqun alaih. Menjelang wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma ighfirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Ya Allah, ampunilah dosaku, sayangilah aku, dan sertakan aku dengan kawan-kawanku yang ada di tempat yang tinggi. Maksudnya adalah para malaikat. Birrafiqil a'la, maksudnya adalah para malaikat. Nah, ini kalimat yang diucapkan oleh Nabi menjelang wafatnya, tepat di rumah Aisyah, seperti yang kita sampaikan tadi. Sambil bersender ke Aisyah, beliau mengatakan, Allahumma gfirli warhamni wa alhikni birrafiqil a'la. Wa anha qalat ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa bil maut. Masih dari Aisyah, beliau mengatakan, saya melihat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa huwa bil maut, dan pada saat itu kematian segera datang menjemputnya. Indahu qadhun fihi ma, di sisi beliau ada sebuah bejana berisi air. Orang kalau sudah dekat kepada waktu ajalnya pasti akan terlihat tanda-tandanya. Makanya Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, saya melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam wa huwa bil maut, kematian akan segera menjemputnya. Di sisi beliau ada sebuah bejana yang berisi air. Wa huwa yadkhulu yadahu fil qadahi. Kemudian beliau memasukkan tangannya ke dalam bejana tersebut. Thumma yamsahu wajhahu bil ma, lalu mengusap wajahnya dengan air. Thumma yaqulu, lalu beliau mengatakan, Allahumma a'inni ala ghamaratil maut wa sakaratil maut. Ya Allah, tolonglah aku ala ghamaratil maut, atas keberatan-keberatan, tekanan-tekanan kematian, wa sakaratil maut, dan sakaratul maut. Rawahu Tirmidzi, hadis riwayat Tirmidzi. Namun para ulama mengatakan hadis ini hadis dhaif. Hadis ini hadis dhaif. Ini kira-kira kalimat-kalimat yang baik diucapkan oleh seseorang ketika ia melihat harapan hidupnya sudah menipis. Nah, qala babun istihbabu wasiyyati ahli al-marid wa man yakhdumuhu bil ihsani ilayhi wa ihtimalihi was-sabri ala ma yashuqqu min amrihi wa kadhabil wasiyyati biman quruba sababa mautihi bihaddin aw qisasin wa nahwiha. Bab anjuran menyampaikan wasiat kepada keluarga orang yang sakit dan kepada orang yang membantunya dengan baik, serta wasiat kepada orang yang sebab kematiannya sudah dekat, baik itu karena mendapatkan sebuah hukuman, hukuman kematian, atau kisos, atau semisal keduanya. Qala wa an Imran ibn al-Husayn radhiyallahu ta'ala anhuma anna imra'atan min Juhaynata atat sannabiyya sallallahu alaihi wasallam wa hiya hubla min az-zina. Diriwayatkan dari Imran ibn al-Husayn, semoga Allah meridhai keduanya, bahwa seorang wanita dari Juhaynah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan hamil karena zina. Kalau zina hukumannya apa? Rajam. Ya. Berarti seseorang yang sudah kena vonis rajam itu menunjukkan sebab kematiannya sudah dekat. Seorang wanita dari Juhaynah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan hamil karena zina. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu dia berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, asabtu haddan, aku sudah pantas untuk mendapatkan hukuman. Fa aqimhu alayya, tegakkanlah hukuman itu padaku. Fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waliyaha. Apa yang dilakukan oleh Rasul? Beliau sallallahu alaihi wasallam memanggil walinya, orang tua dari si wanita tadi. Faqala, kemudian berwasiat kepada walinya, ahsin ilaiha, berbuat baiklah kepadanya. Fa idza wada'at, kalau dia nanti melahirkan, fa'tini biha, bawa dia kemari. Ini wasiat yang disampaikan oleh Rasul kepada keluarga si wanita ya, yang sudah rela untuk ditegakkan hukuman padanya karena melakukan perbuatan apa? Zina. Fa fa'ala, fa amara biha nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fashuddat 'alaiha thiyabuhu. Lalu si walinya pun melakukan pesan atau wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Dia merawat wanita itu dengan baik sampai melahirkan anaknya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan syuddat 'alaiha thiyabuha. Ketika si wanita itu sudah dibawa kembali ke hadapannya, Nabi memerintahkan agar ia diikat dengan pakaian-pakaiannya. Summa amara biha farujimat. Lalu Nabi memerintahkan agar wanita itu dirajam. Summa shalla 'alaiha. Lalu Nabi menyolatinya. Rawahu Muslimun. Hadis riwayat Muslim. Nah, hadis ini hadis yang syarat dengan faidah penting. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan beberapa faidah tersebut, antara lain yang pertama, seseorang yang mengaku berzina, seseorang yang mengaku berzina dalam keadaan berakal, ya, dalam keadaan berakal, kemudian penuh kesadaran, maka pengakuannya diterima dan tidak diharuskan melakukan atau menyampaikan pengakuannya sebanyak 4 kali. Cukup sekali saja. Kalau mengaku berbuat zina dalam keadaan orangnya berakal, bukan gila, ya, maka pengakuannya itu harus diterima. Beda dengan saksi. Kalau saksi harus ada, ya. Kalau saksi kaitannya dengan tuduhan, seseorang menuduh seorang wanita melakukan zina misalnya, atau menuduh seorang laki-laki melakukan zina, maka dia harus menghadirkan berapa saksi? 4 saksi. Tapi kalau pelakunya yang mengaku langsung melakukan perbuatan zina, walaupun cuma 1 kali dia mengakunya, maka diterima. Tidak mesti harus 4 kali. Jadi datang mengaku saya berzina, suruh pulang lagi, nanti datang lagi yang 2 kali, datang lagi yang 3 kali, datang lagi yang 4 kali. Tidak, cukup 1 kali pengakuan, ya, itu sudah bisa diterima pengakuannya. Nah, ini faedah yang pertama. Kemudian faedah yang kedua, ketika akan menegakkan hukuman, maka jangan sampai hukuman yang ditegakkan itu memudaratkan orang yang tidak bersalah. Ada seseorang hendak ditegakkan hukuman padanya. Jangan sampai hukuman yang ditegakkan padanya itu memudaratkan seseorang, memudaratkan orang lain. Nah, wanita ini datang dalam keadaan hamil, ya, mengaku berzina. Nabi SAW tidak langsung memberikan hukuman padanya, tapi beliau tunggu sampai wanita itu melahirkan janinnya. Nah, karena tidak boleh menegakkan hukuman tapi kemudian membahayakan pihak yang tidak bersalah. Nah, kemudian faedah yang ketiga, wanita yang akan dihukum rajam tidak dikubur sebagaimana laki-laki. Kalau laki-laki dikubur badannya, ya, dikubur badannya sampai di dada, ya. Kalau wanita yang hendak dihukum rajam tidak dikubur, cukup diikat baru kemudian dilempari dengan apa? Batu, ya, dilempari dengan batu. Nabi SAW dalam hadis tadi memerintahkan agar syuddat alaiha thiyabuha, wanita itu diikat dengan pakaian baru kemudian dilempari. Nabi tidak memerintahkan agar orang-orang menggali apa? Lubang. Tidak. Nabi hanya memerintahkan agar wanita itu diikat dengan pakaian-pakaiannya baru kemudian dirajam, dilempari dengan batu. Batu yang tidak terlalu besar, tidak juga terlalu kecil, batu yang sedang. Faedah yang keempat, seseorang kalau sudah ditegakkan hukuman padanya, maka ia terbebas, ya, dari kesalahannya di dunia. Terbebas dari kesalahannya di dunia dan akan membersihkan dirinya. Oleh karena itu Nabi SAW ketika wanita dari Juhainah tadi selesai dirajam sampai meninggal dunia, Nabi menyolatinya. Ya, Nabi menyolatinya. Nah, itu diantaranya 4 faedah yang bisa disimpulkan dari hadis pengakuan seorang wanita Juhainah yang hamil karena melakukan perbuatan zina. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.